ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد سكنب إخوان yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menjelaskan, dan tentunya penjelasan dari ulama adalah penjelasan yang didasarkan dari Al-Qur'an sebagai firman Allah yang menyampaikan kebenaran dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Demikian juga penjelasan ulama tentu berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjelaskan betapa pentingnya seorang muslim untuk mempelajari Islam sebagai agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi harapan kita, bukan juga keinginan kita, ketika nanti telah berusia lanjut, kita telah melewati masa remaja, dalam keadaan kita belum mengerti tentang Al-Quran, belum mengerti tentang sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Para ulama begitu marah dan geram kepada orang-orang tua dari kalangan kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mengerti tentang sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Al-Imam Al-A'mash. Nama beliau adalah Sulaiman bin Mihran. Gelarnya Al-A'mash artinya orang yang rabu penglihatannya. Beliau tidak bisa melihat ketika mulai masuk waktu sore hari. Sudah telah menjadi orang yang rabu. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitu asy-syaikha Idza ra'aitu syaikha lam yaktub minas sunnati syai'an fa ashtahi an altuman." Kata Imam Al-A'mash rahimahullah, saya kalau melihat orang tua tidak memahami tentang ilmu hadis Nabi, saya ingin menampar dia. Kenapa? Karena sebagian ulama yang lain seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa seorang muslim yang tidak mempelajari Islam itu sama artinya dengan menghancurkan Islam itu sendiri tanpa disadari. Dan itu beban berat buat kita sebagai kaum muslimin, terlebih kita sebagai generasi muda kaum muslimin yang menjadi harapan bangsa, harapan umat Islam secara umum lagi. Oleh karena itu waktu yang ada, walaupun 10 sampai 15 menit kita duduk membaca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sangat berarti sekali untuk diri kita, sekaligus berarti sekali dan bermanfaat untuk kaum muslimin serta Islam itu sendiri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, "La an ata'allama baban minal ilmi fa u'allimahu musliman ahabbu ilayya min an yakuna lid-dunya kulluha fa unfiqaha fi sabilillah." Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, saya belajar satu bab ilmu agama, kemudian saya mengajarkan ilmu itu untuk orang lain, lebih saya pilih daripada dunia ini seluruhnya diberikan untuk saya, lalu saya infakkan semuanya di jalan Allah. Artinya semua dunia ini menjadi milik kita dan kita gunakan untuk kebaikan. Ternyata tidak dipilih oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau lebih memilih faham tentang satu pokok permasalahan di dalam agama, kemudian disampaikan kepada orang lain. Terlebih lagi segenap ikhwan yang dimuliakan dan dirahmati Allah, terlebih lagi pembahasan yang saat ini sedang kita baca bersama, semenjak setahun yang lalu, kita masih membicarakan tentang hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Sangat ironis sekali. Betul-betul menyedihkan keadaan kaum muslimin saat ini. Kalau kita tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin, siapa lagi yang akan peduli dengan keadaan mereka? Kita yang masih diberi kesempatan, kekuatan, usia yang masih muda, tentunya tanggung jawab itu lebih besar ada di pundak kita. Banyak di antara kita sendiri bahkan tidak sempurna di dalam melaksanakan sholat. Saya katakan tidak sempurna karena banyak sekali gerakan di dalam sholat, gerakan-gerakan di dalam sholat, atau zikir dan doa yang kita ucapkan di dalam sholat, hanyalah kita lakukan hambar begitu saja, bukan didasarkan oleh ilmu. Kita faham Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau pundak, itu hanya sekedar melihat dari orang lain atau sekedar sebuah pelajaran, tetapi kita tidak mengerti apa dasarnya. Kita tidak membaca secara langsung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang salat segenap ikhwan yang dimuliakan Allah sangat penting sekali. Kenapa? Karena salat itu adalah ukuran. Ukuran untuk menilai semua amalan kita. Dalam hadis yang sahih riwayat Abi Dawud, pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang kita lakukan yang pertama kali akan dilihat catatannya adalah tentang salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat saluha sa'iru amali wa in fasada fasada sa'iru amali." Catatan amalan kita nanti akan dibuka pada hari kiamat, lengkap catatannya. Semenjak kita baligh, terkena kewajiban melaksanakan syariat sampai menghembuskan nafas yang terakhir, dilihat catatan amalan kita. Yang pertama kali dilihat adalah catatan tentang sholat. Seandainya sholat kita bagus, maka bisa dipastikan amalan kita yang lain pun bagus. Tetapi bila amalan kita buruk, amalan sholat kita buruk, amalan sholat jelek, maka bisa dipastikan juga bahwa amalan yang lain pun jelek. Dalam riwayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk melihat tentang sholat wajib terlebih dahulu. 5 sholat dalam 5 waktu. Dilihat, diteliti bagaimanakah waktu pelaksanaannya, tepat atau tidak, diundur atau diakhirkan tanpa sebab yang syar'i. Nah, apakah dilakukannya dengan tumakninah, sempurna, atau tergesa-gesa seperti ayam, disebutkan Nabi seperti itu. Atau banyak hal, gerakan-gerakan wajib yang kita tinggalkan. Nah, dilihat semuanya. Seandainya sholat kita sempurna, sholat wajib kita sempurna, akan ditulis sempurna. Seandainya sholat wajib kita masih ada yang kurang, belum sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan para malaikat untuk melihat antatawu'ih, melihat, perhatikan sholat sunnahnya. Kalau seandainya sholat sunnahnya ada, bagus. Pahala sholat sunnah inilah yang digunakan untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajib yang telah tercatat. Ikhwan fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka penting sekali kita membahas tentang hukum-hukum sholat. Nah, kadang-kadang kita bingung untuk menentukan ini boleh atau tidak, yang seperti ini membatalkan sholat atau tidak, karena kita tidak memahami tentang hukum-hukum sholat. Orang-orang kafir yang benci kepada kita, walaupun kadang-kadang tidak terucap dengan lisan, mereka membenci kita. Usaha besar yang mereka lakukan adalah menjauhkan kita semua dari masjid, dari rumah Allah. Karena dari masjid inilah, sesuai dengan sejarah Islam, dari masjid inilah lahir generasi-generasi terbaik Islam. Dari masjid-masjid Allah seperti inilah Nabi Muhammad alaihissalam mendidik para sahabatnya. 2/3 belahan dunia dikuasai oleh kaum muslimin, pada zaman keemasannya. Dalam waktu yang sangat singkat sekali dan bisa dipertahankan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sehingga saat ini tidak ada satupun tempat berpijak di dunia kecuali pasti Islam atau suara tentang Islam sampai di tempat tersebut. Sampai di tempat tersebut. Segenap ikhwan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kajian kitab ini biasa kita lakukan di rumah. Tapi ada permintaan beberapa ikhwan, mungkin sekali dua kali kita adakan di Masjid SMA 1. Dan biasanya kita langsung membaca 1, 2, 3 hadis. Artinya kajian yang tidak memakan waktu lama, tidak begitu berat. Karena hanya membaca hadis, menerjemahkan, kemudian mengambil poin-poin penting dari setiap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan sekarang. Halaman 115. Poin 237. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan kitab yang kita baca, kitab Bulughul Maram, adalah kitab yang tidak asing bagi kaum muslimin di Indonesia. Tiap-tiap pondok pesantren, baik itu pondok pesantren NU, pondok pesantren Muhammadiyah, pondok pesantren Persis, Al-Irsyad, dan pondok-pondok pesantren yang lain, tentu salah satu di antara kitab pegangan mereka adalah kitab Bulughul Maram min Adilatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fis salati fala yamsahil hasa fa inna ar-rahmata tuwajihu rawahu al-khamsatu bi isnadin sahih wa zada ahdu wahidatan aw da' wa fis sahih an mu'aytib nahwuhu bi ghairi ta'nilin. Kita terjemahkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian, apabila salah seorang di antara kalian bangkit berdiri untuk salat, apabila salah seorang di antara kalian bangkit berdiri untuk salat, maka janganlah dia bermain-main kerikil. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan menjauhinya. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan menjauhinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ada dalam catatan kaki. Catatan kaki nomor 2. Hadis ini walaupun lemah, dilemahkan para ulama, tetapi telah datang dari sahabat yang lain dan sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Seperti poin nomor 238. Poin 238. Sehingga tidak semua hadis Nabi itu bisa diamalkan. Tidak semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diamalkan. Karena ada hadis yang lemah, dhaif, ada juga hadis yang sahih. Hadis itu lemah, artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah datang benar dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan sebagai hadis yang lemah. Secara ilmiah, secara ilmu hadis, ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar mengucapkannya. Karena kadang-kadang orang itu iseng. Orang itu iseng karena ada satu keperluan, ada satu keinginan, ambisi pribadi, kemudian membuat satu hadis lalu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Ada penjual mentega, ceritanya benar. Penjual mentega, karena ingin dagangannya laku, terus dia buat hadis. Ada, barang siapa yang makan mentega, maka pencernaannya akan bagus, akalnya semakin sehat dan kuat. Ini hadis Nabi. Akhirnya barang dagangannya laku keras. Seperti itu. Ada juga hadis yang sering kita dengar, padahal itu bukan ucapan Nabi. Contohnya, hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk iman. Ini kalau kita cari, benar-benar dicari hadis ini, enggak mungkin ketemu. Di dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, semua kitab hadis kita bolak-balik setahun penuh, enggak mungkin ketemu. Enggak mungkin ketemu. Demikian juga yang sering di kelas-kelas, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu dari bagian keimanan. Ini tidak benar ucapan Nabi, bukan ucapan Nabi. Tapi kalau hanya sekedar ditulis, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu dari iman, tanpa menilai atau menisbahkan ucapan ini kepada Nabi Muhammad SAW, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena secara makna benar, orang beriman itu harus bersih. Dan tanda orang yang beriman itu menjaga kebersihan, benar. Makna ini diambil dari ayat dan hadis yang lain. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah berfirman seperti ini. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senang bertaubat dan Allah mencintai orang yang senang berbersih diri. Baik membersihkan jiwa atau membersihkan fisik jasmani. Tapi kalau dikatakan ini ucapan Nabi, enggak benar. Ini Nabi Muhammad alaihissalam pernah mengucapkannya sendiri, tidak benar. Tapi kalau hanya mengatakan pepatah atau kata-kata bijak, boleh. Termasuk kata-kata bijak adalah an-nadhafatu minal iman, boleh. Nah, tadi hadis Abu Dzar yang kita terjemahkan bersama, hadis ini lemah apabila datang dari sahabat Abu Dzar. Hadis ini akan menjadi sahih apabila datang dari sahabat Mu'aykib, poin 238, dari Mu'aykib, nama orang ini, nama orang Mu'aykib. Oleh karena itu, dari hadis ini kita ambil poinnya bahwa diharamkan untuk bermain-main kerikil atau yang semakna ketika sedang sholat. Diharamkan untuk bermain-main kerikil atau yang semakna. Ini poinnya yang bisa diambil dari hadis Abi Dzar, ketika dalam keadaan sholat, karena akan mengganggu kekhusyuan sholat. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Apa yang dimaksud dengan kalimat tadi atau yang semakna? Main-main kancing baju. Ini kan semakna dengan main-main kerikil atau main-main ujung baju. Kalau main-main HP jelas ya. Main-main HP. Ada loh, ada orang bertanya kepada saya seperti itu. Ini untuk menunjukkan bahwa memang umat Islam kondisinya seperti ini. Satu permasalahan yang sudah jelas sebenarnya itu masih ditanyakan. Saat apa hukumnya kalau ada bunyi HP masuk, kemudian saya cuma ngelihat isi SMS, bukan membaca isi SMS, hanya pengen ngerti ini yang ngirim siapa, kan gitu. Kita kalau buka inbox kan ketahuan namanya siapa ngirim. Cuma sekedar itu tok, Ustaz. Artinya pengen ngerti kalau dari orang penting segera selagi sholatnya dipercepat. Tapi ternyata malah meng Abu Bakar toh, aku ternyata cuma malah meng Andika ya. Hanya ditutup lagi. Tapi ternyata dari ibu ini atau dari pak kepala sekolah mungkin penting sekali. Jadi utusan sekolah namanya. Nah, itu ada yang bertanya kepada saya. Apa hukumnya? Nah. Tapi dengan hadis tadi kita bisa menjawab dengan pasti bahwa yang seperti itu tidak boleh. Kalau sampai pada tingkat sering, artinya dalam satu sholat duhur umpamanya, dari rokaat pertama main kancing, rokaat kedua, tiga, keempat, ini bisa membatalkan sholat. Tapi kalau cuma sekali-kali, ada orang kebiasaan gitu, ada orang kebiasaan main-main lidah, terus apa saja, ya, main-main saja. Ini yang semana dengan bermain kerikil, main-main lidah, atau mobil nih. Pernah lihat nggak? Jangan-jangan pernah melakukannya, main-main mobil. Kayaknya apa namanya, kalau nggak diambil kayak risih gitu. Padahal sepertinya biasa aja. Artinya kalau kita dalam kelas pun sebenarnya biasa aja. Cuman syaitan ini yang berusaha mengganggu kita. Ngupil gini asik. Yang dikhawatirkan terus keterusan. Maksudnya apa? Sebenarnya awalnya punya niat untuk menghilangkan biar gak risih. Tapi karena keenakan, ada sebuah kelezatan tersendiri loh. Ada cita rasa mengupil tuh ada. Ada rasanya khusus. Keenakan terus. Ini akan, oh ya, itu dia bahasanya gitu. Ada apa? Oh, panggilan masuk. Patah itu. Boleh. Tapi nggak usah diambil, tinggal ditekan aja bisa. Ya, operasi. Itu kan kasus terjadi karena kita tidak melakukan apa pendahuluan yang bagus. Pendahuluan yang bagus kan sebelum sholat ngecek HPC pateni. Atau tanpa nada getar, tanpa nada ringtone-nya itu dimatikan semua. Bersalam langsung dulu HP, belum zikir ini. Belum zikir, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Duduk sebentar, belum zikir sudah ngambil HP. Wah. Kebiasaan kita kan gitu. Kebiasaan kita. Ada yang ditanyakan terkait dengan hadis ini? Ini insya Allah sesuatu yang sudah paham, mafhum. Tetapi kita tambah ilmu apa? Bahwasanya yang seperti itu memang benar ada ajarannya dari Nabi Muhammad alaihissalam berdasarkan hadis Mu'aykib. Mu'aykib itu nama orang. Orangnya jelek. Iya. Orangnya jelek. Artinya sering diece, tau nggak sering? Biasa kalau kita hidup bergaul. Kalau orang itu sudah agak jelek sedikit kan diece terus. Ah, biasanya diam gitu. Biasa diecek dihina. Nah, suatu saat Nabi Muhammad alaihissalam setelah selesai pertempuran, kalau tidak salah itu pertempuran Uhud, Nabi Muhammad alaihissalam bertanya kepada para sahabatnya dalam riwayat Muslim, benar haditsnya, sahih. Kata Rasul, kalian merasa kehilangan teman kalian? Sahabat menjawab, "Ma? Julaibib." Julaibib. Dalam riwayat yang lain Wa'ikib. Tanya lagi, enggak lagi, tanya lagi. Begitu. Akhirnya ditemukan Julaibib tadi dalam keadaan sudah banyak apa? Tusukan segala macam, akhirnya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'aykib, Julaibib bentuknya hampir sama. Baik. Jadi kalau hadis Abi Dzar apa derajat hadisnya? Lemah. Wa'if. Tapi kalau hadis Mu'aykib derajat hadisnya kuat atau sahih. Qoyib, hadis yang berikutnya. Dua lagi kita baca karena yang dua ini satu pembahasan. Qala rahimahullah Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-iltifati fi shalah faqala huwa ikhtilasun yahtarisuhu syaitan min salatil 'abdi rawahu Bukhari. Dari Aisyah kita terjemahkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha Rasul, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya pernah bertanya kepada Rasul. Kata Aisyah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang melirik di dalam salat. Tentang melirik di dalam salat. Tentang melirik di dalam salat. Maka Nabi Muhammad alaihi salam menjawab nanti yang semisal dengan melirik ini menoleh. Nah, maka dibahas nanti. Maka Nabi Muhammad alaihissalam menjawab, lirikan itu adalah bentuk pencurian yang dilakukan oleh syaitan. Lirikan itu adalah bentuk pencurian yang dilakukan oleh syaitan dari salatnya seorang muslim. Dari salatnya seorang muslim. Dari salatnya seorang muslim. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik 240 poin 240 ini. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, janganlah kalian menoleh di dalam, janganlah kalian melirik di dalam salat. Janganlah kalian melirik di dalam salat. Karena akan mengantarkan kepada kehancuran. Karena akan mengantarkan kepada kehancuran. Kalau memang harus, maka pada sholat sunnah saja. Kalau memang harus, maka pada sholat sunnah saja. Kalau memang harus, maka pada sholat sunnah saja. Hadis Anas riwayat Tirmidzi ini dilemahkan oleh para ulama. Dilemahkan oleh para ulama dengan dua sebab. Artinya hadis ini dilemahkan ulama dengan dua sebab. Yang pertama, karena Sa'id, nama orang, karena Sa'id tidak diketahui belajar hadis dari Anas bin Malik. Belum pernah ketemu Anas, atau ketemu sama Anas tapi tidak ada yang mengetahui dia belajar ilmu hadis, kok tiba-tiba meriwayatkan dari Anas. Ini enggak ada. Dengan dua sebab. Yang pertama, karena Sa'id tidak dikenal atau tidak diketahui belajar ilmu hadis dari Anas bin Malik. Sebab yang kedua, ada rawi yang bernama Ali bin Zaid. Ada perawi yang bernama Ali bin Zaid dan hafalannya lemah. Dan hafalannya lemah. Sehingga hadis Anas riwayat Tirmidzi tadi menjadi apa derajatnya? Lemah ya. Derajatnya lemah. Derajatnya lemah. Artinya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini menunjukkan perintah bagi kita untuk menjaga kekhusyuan dan ketenangan di dalam salat. Tidak mudah terganggu dengan keadaan. Tidak mudah terganggu dengan keadaan, lihat kipas angin. Kok adem, mau hasilnya anyar kok. Di depan kita ada baju teman kita pakai Manchester United. Tapi pakai namanya Agus. Bajunya, mereknya, gambarnya, lambangnya Manchester United, tapi Agus. Bingung akhirnya ini, napusi atau ada pemain baru Manchester United yang tidak saya kenal. Kok iso aku ora kenal? Begitu. Artinya banyak hal ini, beberapa bentuk contoh yang terjadi yang akhirnya kita terlalaikan dari apa yang sedang kita lakukan, yaitu dalam keadaan sholat. Tentunya nilai sholat yang kita lakukan akan berkurang karena kekhusyuannya pun berkurang, walaupun tidak membatalkan sholat. Walaupun tidak membatalkan sholat, yang akan membatalkan sholat ketika seseorang itu melirik atau menoleh sampai dalam keadaan badannya ini, badannya atau tubuhnya bagian depan ini tidak menghadap ke arah kiblat, ini membatalkan sholat. Kalau cuma gini itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah sampai, oke, nah ini sudah. Ya, sampai ini biasa. Ya macam, duitmu tipu saya ketemu, oke. Kalau dipanggil nama mungkin belum nol ya, tapi kalau sudah dibilang duitmu tiba saya kena EU. Ini sudah membatalkan sholat. Tapi kalau cuma sekedar melirik sedikit, menoleh, apalagi itu untuk sebuah keperluan. Kenapa saya katakan untuk sebuah keperluan? Karena Nabi Muhammad alaihissalam pernah dalam satu kesempatan, hadisnya sahih, dalam satu kesempatan beliau berperang kemudian cari tempat ketinggian untuk istirahat, kan begitu ilmu perang. Ilmu perang, cari tempat yang agak tinggi, istirahat semua. Setelah itu di atasnya masih ada bukit yang agak tinggi. Nabi Muhammad alaihissalam menawarkan, siapa yang mau jaga malam naik ke atas. Sampai subuh sahabat yang itu enggak pulang-pulang, enggak datang. Akhirnya Nabi Muhammad alaihissalam salat subuh itu sambil melihat ke arah gunung di sini-sini. Ini untuk sebuah keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan terus melihat kipas angin, lihat imamnya sopo ini. Nah, maunya sholat, sholat itu bacaannya bagus, imamnya sopo ini. Hah? Gimana? Aziz jadi imam lo ya? Uangnya belum cair-cair ya? Belum bisa bakar ikan. Ini imamnya kok belum, imamnya baru, sholatnya apa, suaranya bagusnya apa ini? Tidak sampai membatalkan sholat, tetapi nilai sholat kita atau kadar sholat yang kita lakukan akan berkurang. Dengan demikian kesimpulannya, barakallahu fikum, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk melirik, menoleh. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad alaihissalam dalam hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Muslim melarang kita melihat ke arah langit langsung. Jadi dalam keadaan sholat terus melihat ke atas gini, ini ada larangannya. Ada larangannya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kenapa? Karena kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk adab atau akhlak kita sebagai seorang hamba, kita tidak melihat secara langsung ke arah pencipta kita. Karena Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh. Sebagaimana seorang Buddha atau seorang warga tentu tidak akan diperbolehkan untuk melihat raja secara langsung, harus tunduk. Maka demikian juga seorang hamba ketika salat berdiri dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bahkan benar-benar mengancam barang siapa yang melihat ke arah langit dalam keadaan salat, Allah akan menyiksa dia. Ini tidak diperbolehkan. Yang jelas dari beberapa hadis yang kita baca sore hari ini, intinya adalah perintah dari Nabi Muhammad alaihissalam untuk menjaga apa? kekhusyuan di dalam salat. Sehingga segala sesuatu yang akan bisa mengganggu kekhusyuan dalam salat itu dijauhi. Kita bersyukur dan banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Karena untuk menjaga kekhusyuan salat ini pemerintah telah memberikan rambu-rambu. Kalau dekat masjid kan ada tandanya trompet silang merah. Iya kan? Trompet silang merah artinya tidak boleh ribut. Ada beberapa tempat sebuah masjid apabila telah masuk waktu sholat, jalan-jalan ditutup. Dan ini diizinkan pemerintah. Artinya pemerintah tidak melarang, selama itu adalah keinginan dan kemauan masyarakat yang ada di sekitar masjid. Kan begitu. Wallahualam kalau di sekitar sholat ada atau tidak. Kalau di tempat saya sana, tempat ibu saya di Sulawesi, masjid agungnya, kalau sudah mulai masuk sholat maghrib, itu jalan-jalan ruas utama bahkan ditutup. Tapi tetap diberi jalan alternatif lewat mana. Ditutup. Ini demi menjaga kekhusyuan sholat. Tentu orang akan merasa terganggu kalau sedang sholat, apalagi pas perapatan. Mau maju-maju gak bisa. Belok kiri jalan terus, ternyata di depan ada mobil berhenti. Belok kiri jalan terus, ribut aja. Wallahu a'lam bishawab, cukup insyaAllah. 2, 3, 4 hadis yang kita baca setiap hari tentu bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlesi kita. Oh, seru. Lesnya libur. Oh, besok. Kalau foto itu sendiri tidak boleh. Foto itu sendiri tidak boleh. Banyak sekali mas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang musawwir. Musawwir satu. Nanti akan saya jelaskan apa arti musawwir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyadda nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Orang yang paling keras siksanya di antara orang yang paling keras siksanya adalah orang yang musawwir. Dijelaskan para ulama, musawwir itu orang yang mengambil gambar bernyawa, dalam hal ini manusia atau hewan. Demikian juga hadis Aisyah riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW pernah janjian dengan malaikat Jibril untuk bertemu dalam rumah Nabi. ditunggu-tunggu tidak datang, ditunggu-tunggu tidak datang. Setelah itu Nabi Muhammad keluar rumah, ternyata Jibril di luar rumah. Kata Rasulullah, wahai Jibril, Anda telah berjanji untuk bertemu saya di dalam rumah. Kata Jibril, di dalam rumahmu ada gambar binatang. Ada gambar binatang, malaikat Jibril tidak masuk. Artinya tiga hadis yang sahih ini sebenarnya cukup. Sebenarnya cukup. Adapun kita sebagai warga di Indonesia, ada memang beberapa hal yang kita tidak bisa menghindar, seperti KTP, SIM, paspor. Maka kita ketika foto atau mengambil foto atau datang nyetor wajah ke tukang foto itu, kan kita nyetor wajah sebenarnya. Nyetor wajah ke tukang foto kita lakukan dalam keadaan tidak senang. Artinya dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa karena tidak mungkin kita sebagai warga di sini tanpa KTP, tanpa SIM. Tanpa KTP, tanpa SIM tidak mungkin. Nah, banyak sekali ibadah yang tidak bisa kita lakukan kalau enggak ada KTP, enggak ada SIM. Akhirnya enggak bisa ngaji, enggak bisa ini, enggak bisa itu, ketangkep terus sama polisi. Setiap hari mengeluarkan uang, hatinya nggak tenang kan? Orang kalau nggak punya SIM itu di jalanan nggak tenang lihat polisi, waduh. Padahal polisi ya berdiri aja biasa sedang makan soto atau makan bakso. Ini satu permasalahan. Kemudian yang kedua, kalau masalah urunan tadi, masalah urunan, artinya dilihat manfaatnya urunan tersebut, dilihat manfaatnya. Kalau ternyata dari urunan itu ada yang dimasukkan dalam kas kelas, nggak ada masalah. Kan ada nggak? Kalau saya dulu ada seperti itu. Urunannya buat, kalau jelas buat foto ya jangan. Bilang aja saya urunan yang lain aja. Kalau harus ikut urunan ya, tapi urunan yang lain aja. Ojo pas foto nih, ojo nggak foto urunan. Tak kok kita traktirnya yang kafe biasa kelas. Saya yakin ketua kelas sampai guru sampai murid-murid yang lain nggak akan protes. Nah, Ustaz tak traktir mie ayam buat kelas ganti nih. Yang penting ojo foto. Pasti mau. Ya jangan. Jangan. Hah? Iya mesti dikusur sama orang tua. Bilang saya malu Pak, wajah saya jelek ngono. Enggak, kita cari alasan yang bisa diterima pada waktu itu. Adapun kita menjelaskan dari sisi agama, kita pilih waktu yang lain. Orang tua akan betul-betul tersinggung dan tidak akan mungkin memaafkan kita ketika kita berbicara dan salah waktu, salah tempat. Ini sekarang orang tua sudah bahagia, anaknya ada yang menikah, ya kan? Menikah bahagia. Terus tiba-tiba Pak Rain kok Pak haram, tersinggung dan tidak akan maafkan kita. Memang itu sebuah kebenaran, tapi yang namanya kebenaran penyampaiannya harus melihat kondisi dan melihat waktu juga harus dipertimbangkan. Banyak cari alasan aja, Mas, izin aku Pak. Orang tua gak akan marah sama kita kalau kita alasannya izin. Betul. Wallahi gak akan marah. Aku rapi deh Pak, sudah. Pokoknya gaya gitu loh. Bersandiwara boleh aja. Ya memang jelek kan. Maksudnya sih. Gak, maksudnya apabila dibandingkan dengan yang lebih ganteng kan gitu deh. Jeleknya itu relatif kalau dibandingkan yang lain. Hah? Dan seperti itu betul. Saya pernah melakukannya dan saya pernah mengalaminya sendiri. Dipaksa gitu, ayo melu kafe saya keluarga gini. Kita tetap datang dalam acara itu, dalam acara keluarga kakak saya sendiri. Tapi ketika difoto di video terus ngomong, anu saya malu saya. Nah, saya malu. Sudah dipaksa, malu kok dipaksa. Udah nggak akan. Tapi kalau bilang haram, wah ribut di sini nanti. Betul. Nanti kalau sudah selesai semua, ada waktu yang tepat baru dijelaskan. Tapi pada waktu kejadian. Apa artinya sebelum kejadian ya gak usah ngomong. Artinya gak usah kita buka front terlebih dahulu karena waktunya tidak pas. Yang penting kok kayak melu ya. Jangan. Pas giliran foto kebelet. Atau mau ke kamar mandi. Pengen mau mandi. Yang penting gue alasan yang tidak sampai pada tingkat bohong. Cari alasan tidak sampai pada tingkatan bohong. Mau ke belakang Pak, kan gak bohong mau ke belakang. Iya kan? Mau ke belakang. Begitu. Iya, Bi. Kita mikir penanan ini. Ini ya apa gunanya foto kalau gitu. Orang malah lebih tersinggung, orang tua malah lebih tersinggung, foto keluarga gue helm diri. Hah? Ya malah gak baik klise. Hah? Gak baik klise. Ya gak usah sama sekali aja. Aduh dipuksa pokoknya aku, saya tidak ingin, saya ini termasuk tipe orang yang tidak senang wajahnya dikenal banyak orang. Oh, cari alasan, banyak kan alasan benarnya. Kok orang foto barang apa? Wah, gue nak di Goronor ini rapi enak ya. Dipajang terus ada sing naksir rapi enak. Cari alasan seperti itu pada waktu itu. Tapi kalau sudah waktu tepat, saya katakan tadi, kita bukannya menyembunyikan kebenaran, bukan. Tapi kita memilih waktu yang tepat. Itu perlu sekali menyampaikan nasihat, menyampaikan kebenaran itu memilih waktu yang tepat tadi. Dan yang katakan, sudah selesai. Kalau untuk keperluan gitu, misalnya dari sekolah kan ada kegiatan, terus kita definisi dokumentasi, foto-foto, disuruh foto kegiatannya. Kita hindari aja seksi dokumentasi, kita hindari. Kita berusaha menghindari seperti itu. Dan insya Allah bisa. Dalam bentuk digital. Tidak pengen. Yang misalnya di Facebook. Di Facebook sama aja nggak boleh. Nggak boleh. Karena masuk dalam keumuman hadis. Kalau video itu hukumnya sama. Sama hukumnya. Hukumnya sama. Ada sebuah kitab khusus ditulis sekarang. Fatwa para ulama saat ini. Karena kita sering melihat apa, mungkin pernah melihat CD-nya Syekh Bas, CD-nya Syekh Shalal Utsaimin, atau beberapa ulama yang lain. Ternyata setelah kita melihat secara utuh, mereka-mereka yang para ulama kita yang di video, di foto itu, ternyata mereka tidak ridho. Mereka tidak ridho. Sehingga yang semua itu diambil dalam keadaan mereka-mereka tidak mengerti. Syekh Bin Bas buta, Syekh Ubaid al-Jabir. Mereka para ulama bahkan mengancam, siapa yang mengambil atau mencuri gambar saya, mengambil video, nanti pada hari kiamat saya akan apa artinya berhujjahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu sebenarnya kembali kepada kesiapan kita untuk menerima hadis atau tidak. Sehingga yang perlu ditanamkan sekarang adalah rasa cinta kita kepada hadis Nabi. Ini dulu yang harus dipupuk, dijaga yang seperti ini dulu. Mencintai sunnah Nabi, meyakini kebenaran sunnah Nabi terus. Kalau sudah bagus, tumbuh kuat, apapun yang kita dengar kalau itu hadis Nabi, oke. Okay. Ini tidak sesuai dengan hadis Nabi, tinggalkan, siap. Wallah dan cukup insya Allah. Kita berjumpa pada kesempatan. Terus, dan ini bi, besok atau Jumat? Hah? Besok atau Jumat? Besok dan Jumat. Satu aja. Hah? Besok apa Jumat? Ketemu lagi? Les masalahnya. Gak apa-apa. Jadi larangan itu kan terkait dengan gambar makhluk hidup tadi. Meng kelas tok kabeh kasih aja. Dokumentasi kelas 1, omong kelas 11. Kelas tok aja kelas. Gak apa-apa itu, dan saya yakin juga, saya yakin sekali, yakin betul-betul yakin bisa dipastikan. Guru itu gak akan mungkin melihat satu-satu. Guru itu sudah gak punya waktu untuk ngecek satu-satu CD-nya atau fotonya. Dinding gak? Pokoknya kalau ini orang-orang gambar siswa, seninya kelas 11 seperti ini bu. Nah, iya. Pokoknya kalau yang penting kita pinter cari alasan aja, ini seni. Kan boleh kita cari aliran seni sendiri. Nah, filmnya kan bebas ya? Drama? Yes. Yang jelas tidak boleh. Yang seperti itulah. Itu memang resiko. Resiko ya, resiko sekolah. Oh ya. Main apa? Main musik. Tetap enggak boleh. Kalau sesuatu yang tidak boleh enggak bisa ditawarin. Karena nawarnya bukan sama saya gitu. Ini guys lulus iki. Dulu pernah tanya dulu. Sama Randy dulu. Oh, temannya Randy. Terus ya. Ya. Nonton sama aja enggak boleh. Yang dimaksud malaikat itu adalah malaikat rahmat. Malaikat yang dimaksud itu malaikat rahmat. Artinya walaupun kita sholat di satu masjid banyak gambarnya, kita tetap sholat di situ. Kita sholat di situ dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan dan tidak akan menyia-nyiakan amalan kita walaupun sedikit. Tetap kita sholat. Apalagi itu sholat apa itu masjid kita sendiri, masjid kampung. Sabar enggak? Resiko kita hidup di zaman belakangan ya seperti ini. Kita terlahir sebagai anak-anak generasi terakhir. Lagi. Yuranten. Terakhir. Betul, hadis Umar. Hadis Ibnu Abbas semakin larut semakin bagus, tetapi selama tidak memberatkan jemaah itu perlu diingat. Nah, ya terus nanti di kampung sholat isya dewe jam sono jangan, selama tidak memberatkan jemaah. Kata Rasul, laula an asyuba ala ummati la amartuhum bihadhi shalah hadhihi sa'ah. Kalau bukan karena nantinya akan memberatkan umatku sendiri, pasti saya perintahkan mereka melaksanakan sholat isya pada waktu seperti ini ketika orang itu sudah mulai ngantuk. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Tapi yang perlu diingat kalimat an asyuqqa ini memberatkan. Kalau ternyata memberatkan, kalau kita sholat di kampung ya akan memberatkan. Biasanya karena terbiasa sholat isya itu jam sekian sampai jam sekian, sehingga orang itu kalau punya acara nanti bar isya jam 8. Nah, ternyata sholat isyanya jam 8. Akan memberatkan masyarakat. Tapi kalau kita hidup di pesantren, di ma'had, nah ini bagus sekali. Atau nanti kalau pas kalian di sini mabit, agak ya ditunda setengah jam atau satu jam. Ini ngajur nunggu futsal yang Arab. Jadi nunggu sholat isya main futsal.